datang undangan bapak sanon bini umanya, aku hari malam ini ada undangan di sebelah rumah, jadi aku melaksanakan kewajiban hendak do meninggalkan ikam malam ini hendak pasabuah saruan. Iih ya nang bini, jadi memasak secukup-cukup ikam menjasa rumah. Iih ya, sekali sampai ke undangan nang maundang nenek pulang, rupa-rupanya kada berilmu juga. Acara kapa panjangan, mulai sebelum maghrib sampai pukul 12. Macam-macam bersambung acara. Sumbah yang maghrib berjamaah, baik itu sumbah yang hajat, yasin, solatan kamilah, mulut, dalail, batahlil, benasib, penerangan agama, doa salamat, pas pukul 12, teng, lapar parut, bakbas sesurungan, sakit parut nang tadi, tahu nang lainnya kada tahu, nang nyata nang ini dulu nang bapak dalon bini nang sakit parut, bulik ke rumah. Kada berbunyi memicik parut tejenanya. Jar nang bini, napa makanannya tadi? Urang kalaparan kada kau bapak lagi najat. Najat. Jar nang bini, ayam kah? Itik kah? Bah napa? Mie cap burung bungulah aja. Kada kawa lagi nyambat mintu aja lah. Ada kalung mie cap burung. Dasar terlalu banar. Setengah malam orang kuriakan nang disulungi mie. Tapi ini samunyaan lamun sigar. Lamun kita garing jua diundang orang, nah gantiannya amplop aja sudah. Umpat ma umpat akan bandarena, maklum orang begawian tak kena nang sederhana hidup, lamun nang sugih kada perlu pang lah. Nang sederhana begawian memerluakan jua bantuan, iya kalah. Nah, nang ka itu cara kesatuan persatuannya. Ulun rasa rawan pian kan. Keganangan di zaman Rasulullah kaya mampak kesatuan persatuan. Nang di kita di sini di rumah tangga aja sudah kada tapi ada kesatuan persatuan parasa ulun, bukan ulun menyambat di urang kan. Di rumah tangga aja katuju banar nang ini menyambat nang ini. Nang ini mahina lawan nang ini. Saling kada baaturan di rumah tangga. Padahal lamun bini tak ada baakuran, nang laki sakit hati, lamun laki sakit hati, kada masuk surga. Sebab ujar Nabi, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata. Apabila bini-bini mati, bedulu ka bedudi ka, ridho lakinya, artinya nang laki senang, niscaya bini-bini itu masuk surga badahulu. Jadi amalan masuk surga badahulu di dalam hadis ini mencari ridhonya hati si laki. Jangan sampai laki itu marah, jangan sampai laki sarik, jangan sampai laki sakit hati. Jadi malaksana akan basatu di rumah tangga ini ya sulit. Kenapa? Karena iblisnya, syaitannya, nafsunya, bungulnya sangat meningkat. Iblisnya meningkat, syaitannya meningkat, nafsunya meningkat, bungulnya bertambah. Ngalih mencari kesatuan persatuan di rumah tangga aja. Kacawali orang nang dikasihi Allah.

i'adab permusuhan. Lalu diurus, limbah diurus, lalu menjadi baik. Nah, nang dijaga wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Quran. Pabila sudah bagus, jangan lagi mencari jalan supaya rusak pula. Nomor dua, engkau memintakan kepada Allah keampunan dosa bagi semua orang Islam yang berdosa. Seperti astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astawanang sebeluman maulud rajin astagfirullahal azim. Li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nang berdosa-berdosa tah pintakan lawan Tuhan supaya dapat keampunan. Jangan minta ya Allah inya pian hidupakan, inya kada berterima kasih. Ya Allah, gugurakan gunung kepada bubuhannya supaya lenyap. Jangankah itu orang Islam. Nang berdosa kita pintakan mudahan diampuni Tuhan. Nangka itu caranya. Ini kada ada orang berdosa ditempelin. Nomor tiga, engkau doakan. Salah, engkau panggil, engkau kiau orang-orang nang meninggalakan lawan ikam. Nang asalnya datang ke kita, sekarang kada mau datang lagi, dikiau supaya berdapatan pulang. Nah, jadi supaya bersambung, jangan sampai ranggang menjadi pagat. Jangan sampai ranggang menjadi pagat. Nomor empat, kalau inya sudah taubat, ni orang ni rajanya dosa. Lalu ampih wa antuhibba taibahum. Ikam kasih sayangi orang nang sudah bertaubat. Jangan dikuyak. Pura-pura aja. Beh, pura-pura aja. Padahal munnya lengah sandal orang habis juga nih. Kada mau ka itu. Kalau orang bertaubat kita sayangi. Pabila orang bertaubat kita sambati. Ujar dalam hadis Nabi ulun kada membaca hadisnya. Kada dimatiakan Tuhan dulu nang mengupatnya. Kacawali mengerja apa dosa nang digawinya sebelum taubat. Bahaya benar menurang tuh maling. Lalu ampih kita sambati. Kada mati kita kacawali sampat jadi maling juga dulu. Rasulullah SAW bersabda, man adalla indahu mu'minun, man udhilla indahu mu'minun, wa huwa yaqdiru ala ayyan surahu falam yansurhu, adallahu Allah Azza wa Jalla ala ru'usil khalaiq. Ujar Nabi SAW, barang siapa di sisinya ada orang yang mahina saudara seagamanya. Ini kita duduk berdua. Lalu kawal ini mah hina lawan orang lain. Nang dihinanya itu lawan dihiga kita, orang lainnya itu beriman. Lalu kita nang mendengar orang nang menghina ini, berdiam aja. Padahal kawal aja, jangan memandir itu, pandir nang lain aja. Kada usah memandir sidin, memandir nang lain aja. Kita berdiam aja, apalagi mau umpati. Aku gini tahu juga, inya selain daripada pandusta, inya anu pulang, orangnya anu pamalar, mau umpati makin asik. Kayak lalu,